السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، إخواني وأخواتي في الدين، para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara, terus mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada terhingga. Allah Tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tiada tara. Hanya orang-orang yang buta yang tidak mampu melihat rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala setiap hari mengalir dalam kehidupannya. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta yang ada buta mata yang ada di kepala. Karena begitu banyaknya orang-orang yang matanya buta, tapi dia adalah orang yang mampu melihat dunia dan mampu melihat hal yang tidak mampu, bahkan hal yang tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang matanya tidak buta. Namun yang kita maksud orang-orang yang buta dalam kalimat tadi adalah orang-orang yang hatinya telah buta. Mata di hatinya telah tertutup oleh karat-karat maksiat, oleh karat-karat syahwat, oleh karat-karat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV di mana anda berada, ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan bisa menutupi hati. Nabi SAW bersabda, innal abda idza aznaba dzamban, seorang hamba apabila melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan sebuah titik hitam di hatinya. Wa idza zadat wa in zada zadat, apabila dia lakukan dosa yang lebih banyak, maka akan bertambah jumlah titik hitam di dalam hati tersebut. Hatta ta'lu qalbuh, sampai titik-titik hitam itu akan membalut seluruh hati. Jadilah hati itu tertutup sehingga mata hati tak bisa lagi untuk melihat. Terjadilah kebutaan, kebutaan yang Allah sebut terhadap orang-orang yang ada di dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Buta yang Allah maksud di sini bukanlah buta mata yang ada di kepala, namun buta yang ada di dalam hati. Karena Allah menyebut orang-orang buta tersebut adalah Abu Jahal, adalah Walid bin Mughirah, dan adalah Umayyah bin Khalaf, adalah Ubay bin Khalaf, dan mereka adalah petinggi-petinggi Mekah. Dan mereka adalah penguasa-penguasa Mekah yang tak satu pun di antara mereka yang buta. Namun kenapa Allah mengatakan mereka buta? Karena yang buta adalah hatinya. Hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya mereka tidak gunakan untuk melihat hal yang sangat nyata di dalam kehidupan di permukaan bumi. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada siapapun yang tidak menjadikan ayat-ayat Allah dan tidak menjadikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Hatinya akan menjadi hati yang buta. Saudaraku, saudariku, kalau Anda tidak ingin hati Anda buta, maka jangan tutupi hati itu dengan karat-karat maksiat, dengan titik-titik hitam yang bakalan Allah letakkan di hati disebabkan maksiat yang kita lakukan. Dan sehebat-hebat maksiat adalah syirik. Dan separah-parah maksiat adalah syirik. Dan seburuk-buruk maksiat adalah syirik. Dan kufur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan manakala itu terjadi, maka hati benar-benar langsung tertutup dan tidak akan mampu melihat kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, jauhkan diri kita daripada buta yang parah ini, yaitu buta yang ada di dalam hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya bukan mata yang ada di kepala yang buta, akan tetapi yang buta adalah apa yang ada di dalam dada. Itu yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mampu melihat bahwa dia setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Dia setiap hari bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Ini orang buta. Ini orang buta. Na'udzubillahi minal umyan. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan yang parah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Buka hati kita dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya, meyakininya, dan mengamalkan isi kandungannya. Dengan itu kebutaan itu akan sirna dari hati tersebut, sehingga datanglah kepadanya penglihatan yang nyata, penglihatan yang jelas, dan datanglah kepadanya cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyinari, sehingga dia benar-benar mengerti dan benar-benar faham apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan, apa yang harus dia hindari. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap orang yang tidak menjadikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai panduannya hatinya, maka hati mereka akan buta, otomatis. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya dan menurunkan Rasulnya tercinta, mengutus Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan segala sesuatu kepada manusia, dan menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan yang paling besar dari yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang Allah terangkan di dalam Al-Quran adalah pengenalan hamba kepada Rabbnya. Dan jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka untuk bertemu dengan Rabb itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjauhkan kita dari buta yang Allah sebut di dalam ayat tadi. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sehebat-hebat manusia yang paling hebat dalam melihat, manusia yang paling hebat dalam memandang, karena pandangan beliau benar-benar ya benar-benar mengikuti petunjuk daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang yang benar-benar menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai suri tauladan, maka dia akan berjalan di sebuah jalan yang benar-benar dia bisa memandang dengan baik perjalanan itu. Ana selalu menyebutkan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dan kita sedang berjalan di sebuah jalan yang sangat banyak cabang-cabangnya, yang sangat banyak persimpangannya, yang kalau kita tidak pandai dan tidak berilmu atas jalan itu, sangat mudah kita tersesat di dalamnya. Karena jalan yang kita tempuh dalam kehidupan kita sekarang ini, jalan yang tidak tampak oleh mata kita. Berbeda dengan jalan-jalan di permukaan bumi. Jalan-jalan di permukaan bumi, ya, jalan-jalan yang ditempuh di atas, yang berjalan di atasnya, kendaraan-kendaraan kita, semisal mobil, sepeda motor, dan yang lainnya, itu jalan yang... banyak daripada persimpangan jalan-jalan yang ada di atas tanah, di permukaan bumi. Dan di sana ada orang-orang yang akan selalu berusaha untuk mengajak kita untuk ikut jalan yang salah. Maka, kalau kita tidak berhati-hati berjalan di atas jalan agama, maka kemungkinan sesatnya jauh lebih banyak, jauh lebih dominan dibanding tidak tersesatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan di dalam Al-Quran, orang yang berjalan di atas jalan yang benar, jumlahnya sedikit. Jumlahnya tidak banyak. Karena terlalu banyaknya orang yang tersesat di persimpangan jalan yang tak terlihat itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lihatlah. Allah menyebut agamanya sebagai jalan. Allah menyebut agamanya sebagai jalan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Rasul, inilah jalanku. Katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hamba Allah, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi 'ala basirah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. 'Ala basirah, di atas basirah. Di atas ilmu yang hak, di atas ilmu yang jelas, di atas basirah yang nyata. Di atas sesuatu yang bukanlah hal yang cita-cita dan angan-angan belaka, akan tapi suatu hal yang sangat nyata, hal yang sangat jelas, hal yang sangat nyata kebenarannya. Di atas ilmu yang telah diturunkan Allah, di atas wahyu yang telah diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, di dalam ayat ini Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan agama adalah jalan. Dan agama yang beliau sedang jalani, ya, beliau disuruh oleh Allah untuk mengatakan itu jalan. Qul hadhihi sabili. Katakanlah kepada manusia, inilah jalanku. Inilah jalanku. Berarti agama ini adalah jalan. Agama ini adalah jalan. Dan kita sedang berjalan di atas jalan itu. Dan perjalanan itu tidak bisa dilihat dengan mata yang ada di kepala. Karena mata yang ada di kepala hanya bisa melihat jalan-jalan yang ada di permukaan bumi. Jalan-jalan yang zahir. Adapun agama abstrak, batin, tak tampak. Namun dia adalah jalan. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman syaa'at takhadha ila rabbihi sabila." Barang siapa yang ingin, silakan dia mengambil jalan menuju Rabb-nya. Silakan dia menempuh jalan menuju Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa agama juga jalan. Dan Allah menyebutnya sebagai jalan. Dan Allah menunjukkan kepada kita bahwa jalan ini, kalau kita benar-benar berjalan di atasnya, di ujung jalan itu ada pertemuan dengan Allah. Ada pertemuan dengan Allah. Dan ini diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki akidah yang salah dan keliru. Sebagian kaum muslimin tidak meyakini bahwa ada pertemuan dengan Allah. Padahal ayat ini nyata. Di dalamnya terdapat keterangan yang jelas bahwa di ujung jalan agama ada pertemuan dengan Allah. Faman syaa, barang siapa yang ingin, ittakhadha ila rabbihi. Silakan dia menempuh jalan menuju Rabb-nya. Ila rabbihi sabila. Menuju Rabb-nya. Berarti ada pertemuan dengan Allah. Karena di ujung jalan agama ini adalah pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun anda berada, para pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di subuh hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan kebersamaan kita di dalam kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimallahu jami'a ulama'il ummah. Dan kita masih di bawah babul khawfi minasyirki, bab takut terhadap syirik. Dan kita selalu ulang-ulang, rasa takut kepada sesuatu itu harus setara dengan efek buruk daripada sesuatu itu. Rasa takut kita kepada sesuatu harus sebanding dengan efek buruk dari sesuatu yang ditakuti itu. Apabila efeknya sangat besar, maka seharusnya rasa takut kita kepadanya sangat besar. Kalau efek buruknya tidak terlalu besar, ataupun kita takut, takutnya tidak terlalu besar. Sesuai dengan efek buruk daripada sesuatu, maka sesuatu itu kita takuti. Dan tidak ada yang lebih buruk daripada syirik. Tidak ada yang lebih buruk daripada syirik. Tidak ada efek buruk yang diberikan kepada yang akan didapat oleh seorang manusia lebih buruk daripada efek yang bisa diberikan oleh syirik kepadanya. Dan sudah kita ulang-ulang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita ulangi lagi untuk Anda yang baru bergabung mungkin di kajian kali ini dan tidak menyimak dan tidak menyaksikan kajian-kajian sebelumnya, bahwa syirik, yaitu syirik besar, ya, bisa membuat Anda keluar dari agama Islam dan bisa membuat Anda, ya, seketika menjadi orang yang amalannya hapus dan sirna, tak ada lagi amalan baginya, walaupun dia telah salat puluhan tahun. Ketika dia terjerumus dalam yang namanya syirik, semua itu akan sirna dan berubah menjadi nihil. Tak ada apa-apa di sana. Dan ini bahaya besar. Dan kemudian berikutnya, bahwa orang yang terjerumus dalam dosa syirik tak akan pernah mendapatkan ampunan Allah di akhirat. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Kemudian efek buruk syirik berikutnya adalah dia akan pasti masuk neraka. Orang yang wafat dalam keadaan berbuat syirik besar pasti ke neraka. Dan efek buruk berikutnya adalah diharamkan untuknya surga. Diharamkan untuknya surga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihi aljannah, sungguh Allah haramkan untuknya surga. Sungguh Allah haramkan untuknya surga. Allah pemilik surga mengharamkan surganya untuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim di sini maksudnya adalah kesyirikan itu. Tak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik itu. Takkan ada yang mampu menolongnya keluar dari neraka untuk masuk surga. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan, wa ma lidh-dhalimin min ansar, untuk orang-orang zalim seperti ini tak ada penolong. Allah ketika mengatakan tidak ada penolong, ya betul-betul tidak ada, kan ada penolong yang akan mampu membuatnya keluar dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala dan kemudian melangkahkan kakinya ke surga Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Adapun kasus yang sedang menimpa kita, virus yang sedang merajalela di negeri kita, di dunia, mewabah secara umum, efeknya tidaklah seburuk syirik. Efeknya tidaklah seburuk syirik. Sehingga harusnya ketakutan manusia kepadanya harusnya tidak separah yang sekarang. Seharusnya hal yang paling dia takuti dari hidupnya adalah terjerumus ke dalam syirik. Terjerumus ke dalam dosa syirik, yaitu syirik besar. Karena itu efek yang paling berbahaya. Oleh karena itu selalu kita ingatkan bahwa para nabi dan para rasul seluruh para nabi dan para rasul yang utus oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, dakwah mereka untuk menjauhkan manusia daripada syirik. Itu tujuan utama dakwah mereka. Itu inti utama daripada dakwah mereka. Menjauhkan manusia, hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, makhluk ilahi, untuk dijauhkan daripada kesyirikan. Karena mereka tahu bahaya daripada syirik. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Sebaliknya, iblis, syaitan dan bala tentaranya, tujuan utama dakwah mereka mencampakkan manusia ke dalam kesyirikan, memasukkan manusia ke dalam kesyirikan. Maka para nabi dan para rasul mengajak kepada hal yang terhebat, yaitu menjauhkan diri pada syirik, sehingga kemudian tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada kesyirikan itu, efek-efek buruk daripada kesyirikan itu. Sementara dakwah syaitan sebaliknya, justru dia ingin kita mendapatkan efek buruk daripada kesyirikan itu. Karena dia tahu kalau orang sudah berhasil dia jerumuskan dengan izin Allah untuk melakukan syirik, dan berhasil dia taswif taubat, membuat orang itu menunda-nunda taubatnya, sehingga akhirnya dia bertemu dengan kematian tanpa sempat sebelumnya untuk taubat daripada kesyirikan dan syirik besar yang kita maksud di sini, maka iblis akan tepuk tangan dan bala tentaranya. Kenapa? Karena ada teman mereka akan di neraka untuk selama-lamanya, tak akan pernah keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahaya. Bahaya besar kesyirikan yang harus diketahui, yang harus dihayati dan harus diingat selalu oleh orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah di surga, yang ingin masuk surga, yang tidak ingin ke neraka. Percuma Anda menyatakan tidak ingin ke neraka kalau Anda kemudian tidak mau mempelajari tauhid dan kemudian tidak mau berjuang untuk memahami syirik agar terjauh daripada syirik. Karena syirik menghalangi langkah Anda ke surga. Kalau memang ingin ke surga, belajarlah tauhid. Pelajari apa itu tauhid. Yang dengan belajar tauhid kita akan tahu apa itu syirik untuk kita jauhi. Araftu syarra la li syarri lakin litawaqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diri agar tidak terpuruk ke dalam keburukan itu. Dan seburuk-buruk keburukan adalah syirik. Separah-parah keburukan adalah syirik. Aku mempelajarinya bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menjaga diri, untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalamnya. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فِيهِ. Yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, pasti akan terjerumus ke dalam keburukan. Dan keburukan yang paling bahaya adalah syirik. Dan kalau terjemah ke dalam syirik, berbahaya. Wafat dalam keadaan syirik, berbahaya. Dan tak ada bahaya yang lebih besar daripada itu. Tak ada bahaya apapun yang akan menimpamu, wahai manusia, yang lebih bahaya daripada engkau wafat dalam keadaan syirik yang belum engkau taubat darinya. Yang engkau tidak pernah bertaubat kepada Allah darinya. Dan menghadap Allah dalam kesyirikan, itu artinya engkau menghadap Allah bukan lagi sebagai seorang muslim, tapi sebagai seorang musyrik. Engkau menghadap Allah dengan dosa, dengan pahala yang sudah nihil, tak ada pahala. Engkau menghadap Allah tabaraka wa taala dengan jaminan bahwa dosamu tak akan diampuni. Engkau menghadap Allah tabaraka wa taala dengan jaminan engkau pasti ke neraka, dan engkau menghadap Allah tabaraka wa taala dengan jaminan engkau akan diharamkan ke surga. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ingin jujur, kalau kita ingin benar-benar mengatakan sejujur-jujurnya, maka orang yang paling berjasa dalam hidup kita bukan sekedar orang yang melahirkan kita, tapi orang yang menyelamatkan kita daripada syirik. Itulah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Siapa orang yang telah berhasil dengan izin Allah tentunya memberikan kepada kita tauhid dan memahamkan kepada kita syirik, sehingga kita benar-benar berjalan di atas tauhid dan benar-benar jauh daripada syirik, itulah orang yang paling berjasa hidupnya. Itulah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu jasa para nabi dan para rasul kepada umatnya adalah jasa yang benar-benar jasa. Karena mereka lah yang pertama kali dari seluruh yang mengajarkan manusia untuk bertauhid dan menjauhkan manusia daripada syirik, semuanya akan kembali kepada seluruh para nabi dan para rasul yang berdakwah kepada umat mereka. Dan untuk kita, nabi dan rasul itu adalah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkata pengarang kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar fasuila anhu faqal arriya. Dan di dalam hadis ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pengarang kitab, yaitu kitab Tauhid, tentang dalil tentang apa yang beliau bawakan pada judul babul khauf minasyirik, bab takut kepada syirik. Beliau bawakan dalil yang ketiga dengan mengatakan wa fil hadis, dan di dalam hadis, dan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik besar, syirik kecil. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, dan kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu syirik kecil. Faqal ar-riya. Beliau SAW kemudian menjawab, syirik kecil itu adalah ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat sangat jelas hubungannya dengan judul bab. Sangat jelas sekali, sangat erat hubungannya dengan judul bab. Judul bab takut kepada syirik. Dan di dalam hadis ini yang paling ditakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dan sahabat adalah umat Nabi terbaik. Tak ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keimanan mereka sehebat keimanan para sahabat. Tak ada. Dan kepada mereka Nabi mengatakan, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum, di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah Ruasi, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada orang-orang yang dijamin surga oleh Allah, ada Bilal bin Rabah, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan mereka semua penduduk surga. Telah ada jaminan surga untuk mereka, ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan mereka adalah orang-orang yang imannya luar biasa. Dan mereka adalah murid terbaik dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka Al-Quran, menyatakan bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Allah telah ridho kepada mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ketika menyebut para sahabat Muhajirin dan Anshar, Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada mereka. Allah telah ridho kepada mereka. Namun kepada orang-orang yang seperti itu Nabi katakan, yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Wa huwa riya. Dan syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah seseorang yang berhak melakukan ibadah kepada Allah namun mengharapkan pujian dari manusia. Mengharapkan pujian daripada manusia. Ibadahnya kepada Allah, kalau dia sholat, tidak sholat ke kuburan, sholatnya tidak kepada matahari, kalau dia berdoa, berdoanya tidak kepada kuburan-kuburan keramat, permohonannya tidak kepada kuburan-kuburan keramat, permintaannya tidak kepada batu-batu keramat, tidak juga kepada pohon-pohon keramat, namun permintaan mereka langsung kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Jadi mereka tidak berbuat syirik besar dalam ibadah mereka, karena mereka tidak memberikan ibadah mereka kepada selain Allah. Manakala ibadah yang itu adalah hak Allah, mereka berikan kepada selain Allah, itulah syirik besar. Namun sekarang benar-benar telah melakukan ibadah itu kepada Allah. Doa adalah ibadah, dan ketika mereka berdoa benar-benar sudah kepada Allah. Benar-benar sudah kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, yang mengatakan ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Mujibas Sa'ilin, ya Rabbal Alamin. Wahai Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW, wahai Allah yang telah mengajarkan ilmu kepada para nabi dan para rasul, wahai Allah penguasa langit dan permintaan mereka sudah kepada Allah. Namun ketika mereka minta kepada Allah, ada keinginan untuk dipuji manusia. Itu dia riya. Ada keinginan untuk dipuji oleh manusia. Itu dia riya. Ibadah yang sudah diarahkan kepada Allah, namun ada keinginan dipuji oleh manusia. Sehingga dia berbuat sesuatu agar dilihat oleh orang lain berbuat sesuatu. Apapun jenisnya. Daripada ibadah dan ketaatan, dia tidak persembahkan ibadah dan ketaatan itu kepada manusia. Dia persembahkan kepada Allah. Namun ketika dia beribadah itu, dia ingin orang lain melihatnya beribadah. Sehingga dia baguskan ibadah karena manusia. Itu dia riya. Sebagian orang mengatakan sum'ah. Sebenarnya sum'ah bagian daripada riya. Namun sum'ah adalah dia ingin mendengar telinganya, mendengar orang lain memuji dirinya. Dengan ibadahnya itu. Riya dari kata-kata ro'a yara, melihat yaitu dengan mata. Sum'ah dari kata-kata sami'a yasma'u, yaitu mendengar. Namun kedua-duanya adalah riya. Kedua-duanya adalah riya. Apabila dia ingin dipuji manusia, maka dia adalah itu adalah riya. Namun manakala dijabarkan lebih agak sedikit detail, Kalau ingin dilihat orang sedang berbuat amal saleh, maka itu riya. Ingin dia telinganya mendengar orang lain berbicara baik tentang dirinya, itu namanya sum'ah. Itu namanya sum'ah. Dan riya dan sum'ah, kedua-duanya adalah syirik. Kedua-duanya adalah syirik. Namun, dia tidak sampai kepada syirik besar. Sehingga efek-efek buruk daripada syirik besar yang tadi kita sampaikan di awal tidak berlaku kepada syirik kecil. Tidak berlaku. Ya, tidak membuat pelakunya hilang amal solehnya semuanya, tidak membuat pelakunya kemudian keluar dari agama Islam, tidak membuat pelakunya di neraka untuk selama-lamanya, tidak membuat pelakunya haram untuk masuk neraka, haram untuk masuk surga. Namun kata para ulama, tetap terancam, tak diampuni oleh Allah. Poin yang ada di dalam bahaya syirik tetap berlaku kepada riya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah, makna kata para ulama bahwa syirik kecil tak akan diampuni oleh Allah adalah ketika seseorang melakukan syirik kecil, ya, kalau dia taubat dari syirik kecil itu di dunia diampuni, sebagaimana syirik besar. Kalau syirik besar saja taubat di dunia diampuni, apalagi syirik kecil. Namun ketika dia menghadap Allah dengan syirik kecil, ketika dia menghadap Allah dalam syirik kecil, dengan syirik kecilnya tadi, yaitu riya, maka syirik kecilnya tersebut termasuk hal yang tidak akan diampuni oleh Allah. Hal yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam keumuman ayat Allah tabaraka wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dalil yang pertama yang dibawakan di dalam bab ini, di bawah bab al-khauf. Dia masuk ke sana. Dia masuk ke dalam syirik. Dan dalam syirik Allah sudah mengatakan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa apabila dia disekutukan. Dan ini termasuk menyekutukan Allah. Maka Allah tidak akan ampuni. Maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat ahlul ilm, walaupun syirik kecil itu tidak membuat orang kekal di neraka, namun syirik kecil tak mendapatkan pengampunan di akhirat. Tak akan mendapatkan pengampunan di akhirat. Lalu bagaimana memahaminya? Bagaimana memahami tak mendapatkan pengampunan? Maksud tak mendapatkan pengampunan adalah, untuk syirik kecil adalah berikut ini, semoga antum bisa pahami dengan baik dan benar bi'inillahi azza wa jad. Apabila orang menghadap Allah dengan dosa membunuh yang dia belum bertaubat, apabila menghadap Allah dengan dosa durhaka yang dia belum bertaubat, apabila dia menghadap Allah dengan dosa berzina yang dia belum bertaubat, karena kalau dia taubat di dunia semuanya dihapuskan oleh Allah, maka masih ada kemungkinan dosanya tersebut diampuni oleh Allah di akhirat. Sehingga dosa daripada zina, dosa daripada membunuh, dosa daripada durhaka kepada orang tua, dosa daripada melakukan aksi-aksi maksiat lainnya seperti ghibah, namimah, ya, kemudian mencaci, memaki atau korupsi, ya, atau yang lainnya, itu masih mungkin di akhirat diampuni oleh Allah. Masih ada kesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah. Itulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga ketika naik ke dalam timbangan, dia tidak lagi memberatkan timbangan. Dia tidak lagi memberatkan timbangan maksiat. Kenapa? Karena diampuni oleh Allah. Walau di dunia, dia tidak sempat minta ampun kepada Allah. Dari dosa membunuhnya, dari dosa berzinanya, dari dosa durhakanya, dari dosa ghibahnya, dari dosa namimahnya. Namun masih ada kesempatan mendapatkan pengampunan Allah kalau Allah berkehendak untuk orang-orang yang Allah pilih. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika dia menghadap Allah dengan dosa membunuh, dengan dosa korupsi, dengan dosa riba, dengan dosa zina, bisa saja dia mendapatkan pengampunan dari Allah sehingga dosa itu ketika ditimbang tidak lagi memberatkan timbangannya karena sudah diampuni oleh Allah. Namun yang namanya syirik tetap akan memberatkan timbangan kejahatan dan timbangan maksiat, takkan mendapatkan pengampunan dari Allah. Begitulah makna bahwa dosa syirik kecil takkan diampuni oleh Allah. Adapun makna syirik besar tak diampuni oleh Allah, neraka untuk selama-lamanya. Namun itu tidak, makna itu tidak ada pada dosa syirik kecil. Ini bukti nyata bahwa Allah sangat benci dia disekutukan. Allah sangat benci dia disekutukan. Allah sangat benci hambanya menyekutukan dirinya. Dan lihat, orang yang ibadahnya diarahkan kepada Allah, doanya diarahkan kepada Allah, permintaannya diarahkan kepada Allah, sholatnya diarahkan kepada Allah, puasanya diarahkan kepada Allah, namun dia ingin dilihat oleh manusia beramal saleh, Allah seperti itu Allah perlakukan dia. Saking Allah bencinya kepada sifat mempersekutukan Allah, menduakan Allah di dalam hati. Allah tidak mau. Itu dosa yang paling Allah benci. Dosa menduakan Allah, menyekutukan Allah, tidak menunggalkan Allah. Itu dia dosa syirik. Itu dia dosa tidak bertauhid, tidak menunggalkan Allah di dalam hati kita. Sehingga Allah Ta'ala katakan tidak akan Allah mengampuni. Ya, para ulama, bagi antum wahai para penuntut ilmu yang mungkin telah belajar kaidah-kaidah bahasa Arab atau telah belajar juga kaidah-kaidah usul fiqh, bahwa syirik di dalam lafaz ayat ini, syirik dalam lafaz ayat, dalam lafaz ayat yang tadi kita bacakan, berada pada siyaqul umum, berada pada nakirah, yang mana dia kalimat syirik di dalam ayat yang didahului oleh an masdariyah akan berubah menjadi isim masdar. Isim masdar, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, an masdariyah merubahnya menjadi syirkan. Ini khusus bagi antum yang belajar kaidah, ya. Sehingga nakirah di sini akan mencakup seluruh yang namanya syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, tercakup dalam makna ayat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, dan beliau, mereka-mereka ini adalah manusia-manusia terbaik yang pernah menjejakkan kakinya di permukaan bumi setelah para nabi dan para rasul, kepada mereka Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian asyirkal asghar, syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Jangan dianggap kalimat kecil berarti kecil. Syiriknya syirik kecil, dosanya dosa besar. Ya, dosanya dosa besar. Namun dibanding syirik besar, dia dianggap kecil. Dan konsekuensi-konsekuensi buruk daripada dosa syirik besar tidak berlaku kepada syirik kecil. Namun syirik kecil hanya tadi tidak diampuni oleh Allah Ta'ala dan tetap akan memberatkan timbangan kemaksiatan pada yaumil mahsyar. Begitu yang kita dapatkan daripada ulama ahli aqidah berbicara di dalamnya. Dan kemudian berikutnya, efek buruk daripada syirik kecil adalah amalan yang kita kerjakan pada saat itu tidak mendapatkan pahala apapun di sisi Allah. Amalan yang kita kerjakan pada saat kita sedang riya, amalannya tak ada pahala sedikit pun. Karena pahalanya habis dengan riya yang terjadi. Maka efek buruk riya adalah menghanguskan pahala amalan yang di dalamnya kita riya. Yang ketika mengamalkan yang kita riya. Ketika kita sholat lalu ada riya, maka riya itu akan membuat sholatnya tak ada pahala. Kalau kita puasa lalu riya, maka puasanya tak ada pahala. Kalau kita sodakoh sebesar apapun sodakoh, kemudian riya, maka tak ada pahala. Kalau kita membangun masjid, dan kemudian kita riya, tak ada pahala. Sebesar apapun amalan, kalau riya, tidak ada pahala sama sekali. Tidak ada pahala terhadap amalan tersebut. Dan Nabi SAW telah mengatakan kepada kita di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwa tiga orang yang akan Allah cemplungkan pertama kali ke dalam neraka Jahannam, orang-orang yang riya. Tiga orang yang Allah cemplungkan pertama kali ke dalam neraka Jahannam, yang Allah masukkan pertama kali kepada neraka Jahannam, adalah orang-orang yang riya. Lihat efek riya. Sehingga kita harus berhati-hati dengan riya. Ya, secara ringkas hadisnya panjang, namun secara ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada tiga orang yang beramal amalan luar biasa. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu siang dan malam, namun riya di dalam menuntut ilmu, riya di dalam mengamalkan ilmu. Ada orang yang bersedekah, sedekah yang luar biasa, namun riya di dalam sedekahnya. Ada yang ketiga, ada orang yang berjihad di jalan Allah, dan jihad adalah semulia-mulia ibadah yang kalau dia ikhlas, maka antara dia dan surga adalah kematian. Namun karena dia riya, maka riya ini membuat mereka bertiga adalah orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Ketika Allah bertanya kepada orang-orang yang menimba ilmu siang dan malam dan mengajarkannya siang dan malam kepada manusia, Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, aku lakukan semua itu mengharapkan ridhamu. Allah katakan kepadanya, kadzabt, kamu dusta, kamu bohong. Innama fa'alta dzalika liyuqal 'alim, kamu lakukan semua itu, bertahun-tahun kamu menuntut ilmu, bertahun-tahun mengajarkan ilmu, hanya untuk di namamu engkau dipuji oleh manusia dengan sebutan orang alim. Engkau ingin dipuji manusia. Allah tahu isi hati manusia. Tak bisa berdusta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah katakan, kadzabt, kamu dusta. Kamu ingin dikatakan orang alim. Kamu hanya ingin mendapatkan pujian manusia bahwa engkaulah orang alim, orang yang paling ahli di permukaan bumi, orang yang paling ahli di negerimu. Waqad qil, apa yang kau inginkan sudah engkau dapatkan. Artinya manusia sudah memujinya sebagai seorang alim. Selesai sudah, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Lalu disuruh malaikat untuk mencampakkan ke neraka, lalu diseret dengan wajah menyentuh tanah, dicampakkan dalam neraka jahanam. Demikian juga dengan orang ahli sedekah. Allah katakan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, tak ada jalan yang ingin engkau aku menginfakkan hartaku di sana, kecuali aku telah lakukan semuanya mengharapkan ridhamu. Allah mengatakan, kamu dusta. Innama fa'alta liyuqal jawad. Kamu lakukan itu karena kamu ingin orang menyebut dirimu sebagai orang yang dermawan, seorang yang ahli sedekah, orang kaya yang baik hati, orang kaya yang ringan tangan, orang kaya yang pamrih, yang berbuat dengan luar biasa. Itu yang kau inginkan. Maka waqad qil, yang kamu inginkan sudah engkau dapatkan. Manusia telah memujimu di dunia, di sisi Allah tidak ada apa-apa. Diperintahkan malaikat untuk mencampakkannya ke neraka, dan dia pun dicampakkan oleh malaikat ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir, Allah ketika bertanya kepadanya, dia katakan, aku membela agamamu, berjihad di jalan di medan jihad untuk mengharapkan ridhomu. Allah katakan, kamu dusta. Innama fa'alta liqad jari, kamu lakukan semua itu agar orang-orang mengatakan dirimu pemberani, orang yang tidak kenal rasa takut. Itu yang kau inginkan. Waqad qil, dan apa yang kau inginkan sudah didapatkan. Engkau sudah mendapatkannya. Manusia telah mengatakan itu tentang dirimu. Artinya tidak ada apa-apa di sisi Allah. Kemudian diseret sebagaimana yang kedua, sebagaimana yang sebelum diseret dengan wajah menyentuh tanah, kemudian dicampakkan dalam neraka jahanam. Lihat. Yang pertama kali merasakan pedihnya neraka jahanam bukanlah Abu Jahal. Bukanlah Abu Lahab. Bukanlah Fir'aun, bukanlah Qarun, tapi orang yang beramal amalan riya. Tidak takutkah kita kepada riya? Setelah datang kepada kita keterangan seperti ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, maka kita wajib mengantisipasi riya dari hati kita. Kalau kita ingin selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengantisipasi riya, menjauhkan riya dari hati bukan pekerjaan mudah. Saking tidak mudahnya, Nabi mengkhawatirkannya kepada para sahabat. Saking tidak mudahnya, Nabi mengkhawatirkannya kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa itu tidak mudah. Membasmi riya dari hati tidak mudah. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kalau bukan Allah yang menolong kita, kalau bukan Allah yang membantu kita, tak akan ada manusia yang bisa selamat daripada riya. Akan tapi Allah melihat kejujuran manusia. Allah akan memperhatikan kejujuran hatimu, meminta dan mengeluh kepadanya untuk engkau bisa bertahan di atas keikhlasan. Tanpanya, tanpa pertolongan Allah, tak ada manusia yang bisa bertahan. Karena manusia memiliki sifat permanen, ingin dipuji orang, senang apabila dipuji orang, suka hatinya kalau orang berbicara yang baik tentang dirinya, suka mendengar berita yang baik tentang dirinya. Itu sifat permanen yang ada pada diri setiap manusia. Tak ada orang yang pada dasarnya tidak memiliki sifat itu. Semua manusia pada dasarnya memiliki sifat itu. Dan sifat permanen itu yang Allah suruh buang, yang Allah suruh campakkan. Jangan suka dipuji orang. Jadikan diri menjadi orang yang tidak suka dipuji. Tidak ingin dipuji. Subhanallah. Sebuah sifat permanen dari hati suruh Allah cabut dan Allah buang. Kemudian Allah suruh kita mengganti dengan sifat yang tidak permanen, yaitu ikhlas. Segala-galanya karena Allah. Membuang dan mencampakkan sifat permanen yang ada di dalam diri kita, kemudian berusaha menggantikan dengan sifat yang tidak permanen, ya laha min su'ubah. Alangkah rumitnya. Alangkah rumitnya. Oleh karena itu, kenapa para ulama dahulu kala teriak mengatakan sulitnya menjadi orang yang selalu ikhlas, sulitnya melawan riya. Sulaiman bin Daud mengatakan, salah seorang ulama salah mengatakan bahwa bentuk bahwa rumitnya untuk melawan riya, untuk ikhlas, kata beliau, terkadang kita hadir ke sebuah majelis ilmu menyampaikan hadis Nabi, satu hadis Nabi SAW di sebuah majelis ilmu, ya, kita sudah ikhlas. Namun di tengah perjalanan riya datang, lalu kita lawan riya itu sampai kita berhasil mengalahkannya. Kemudian datang lagi dia, harus dilawan lagi. Datang lagi dia, harus dilawan lagi. Beliau katakan itulah rumitnya ikhlas. Itulah rumitnya melawan riya. Satu amal saja berkali-kali perjuangan melawan riya. Dan setiap kali dibunuh satu riya, datang riya dalam bentuk yang lainnya. Datang riya dalam warna yang lainnya. Datang riya dari pintu yang lainnya. Begitu kata para ulama. Dan kalimat yang paling masyhur adalah kalimat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau adalah ahli hadis. Beliau adalah ulama besar. Dan beliau adalah salah satu murid terhebat dari murid dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan beliau adalah amirul mukminin fil hadis. Saking hebatnya dalam ilmu hadis, saking menguasai ilmu hadis, beliau dinyatakan sebagai amirul mukminin, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis di zamannya. Namun dengarkan apa yang beliau katakan tentang sulitnya menjaga hati untuk tetap ikhlas. Kata beliau, rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, ma'alajutu syai'an asyadda alaiya min niyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada hati, daripada niat yang ada di dalam hati. Fa'innaha tataqadlabu alai, karena sesungguhnya niat itu selalu berubah-ubah dari hatiku. Sekarang ikhlas, belum tentu besok bisa ikhlas. Pagi ini bisa ikhlas, belum tentu sore bisa ikhlas. Di awal kajian bisa ikhlas, belum tentu di pertengahannya bisa ikhlas. Kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah membenahi sesuatu yang lebih berat daripada membenahi niatku. Fa'innaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya niatku berubah-ubah. Dan Imam Ahmad, dan kita tidak ada seorang Muslim yang tidak mengenal nama Imam Ahmad. Dan beliau mengatakan, lihat, beliau mengatakan begini, suatu hal yang pantas untuk dijadikan renungan mendalam bagi setiap kita yang ilmu kita tak sehebat ilmunya Imam Ahmad. Perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah tak sehebat perjuangan Imam Ahmad. Dan kemuliaan kita tak sehebat kemuliaan Imam Ahmad. Namun dengarkan apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan, rasanya tidak ada satu amalan pun yang kulakukan ikhlas karena Allah. Rasanya tak ada satu amalan pun yang kulakukan ikhlas karena Allah. Orang yang berusaha ikhlas, seikhlas mungkin, dia selalu merasa dirinya belum pas dengan keikhlasannya. Belum cocok dengan keikhlasan yang dia inginkan. Dan dia masih berasa ada sesuatu yang mengganjal sehingga keikhlasan itu tidak terwujud dengan sempurna. Itulah orang-orang yang, ciri orang-orang yang ikhlas. Adapun orang yang mengatakan saya selalu ikhlas, maka mereka tidak tahu apa itu ikhlas. Kalau sekali berimam Ahmad mengatakan, rasanya tidak ada amalan yang kukerjakan ikhlas karena Allah, lalu siapa Anda yang mengatakan saya selalu ikhlas dalam amalan saya? Ini adalah nasihat bagi kita, ini adalah cambuk bagi kita yang merasa amalan kita telah ikhlas. Lalu kita bicarakan kepada manusia, saya ikhlas kok melakukannya. Kalau Anda ikhlas melakukannya, Anda tidak ucapkan kata-kata itu. Anda ingin merahasiakannya dari manusia. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita katakan bahwa Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu nasihat beliau mengatakan bahwa orang yang telah membiasakan dirinya untuk ikhlas, hal yang paling berat dari yang akan dia lakukan adalah manakala keikhlasan itu tercabut dari hatinya. Itu hal yang paling dia takutkan, yang paling berat untuk dia alami. Namun orang yang tidak biasa ikhlas, maka itu hal yang paling gampang baginya dan paling mudah baginya untuk hilang dari jiwanya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita daripada syirik, ya, syirik besar dan syirik kecil. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita dan selalu menjaga hati kita dan selalu menanamkan dan mengokohkan keikhlasan dalam hati itu. Dan sekali lagi bahwa ini adalah pekerjaan berat, ya. Menanamkan keikhlasan di dalam hati adalah pekerjaan berat, bukan pekerjaan ringan. Oleh karena itu dikhawatirkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan kalau Nabi saja mengkhawatirkan kepada para sahabat, itu artinya kepada kita akan lebih lagi kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mengkhawatirkan untuk kita dan kita tidak khawatir terhadap diri kita sendiri, alangkah tidak mengertinya kita hidup, alangkah tidak mengertinya kita beragama, alangkah tidak mengertinya kita berfaham. Semoga kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu Allah berikan taufik dan hidayah untuk berjalan di atas jalan keikhlasan, jalan yang bertauhid, jalan orang-orang yang bertauhid dan jauh daripada kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat, yang kalau kita ada ilmunya kita akan jawab, namun ketika kita tidak ada ilmunya maka kita hanya akan mengatakan Allahu a'lam, karena tidak boleh untuk menjawab sesuatu tanpa ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, ana tinggal di keluarga yang mayoritasnya penganut Quraniyun, dan ana sering dipaksa dan diajak untuk bergabung, tapi ana menghindarinya, dan memilih untuk memisahkan diri. Bagaimana sarannya Ustadz, ana menyikapi keluarga yang seperti ini? Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Quraniyun, apa itu Quraniyun? Ya, terlihat jelas bahwa saudara kita ini tahu makna Quraniyun, namun belum tentu seluruh pemirsa Asil TV yang sekarang menyaksikan acara ini pada kesempatan yang berbahagia ini faham akan makna Quraniyun. Quraniyun dari kata-kata Quran, Al-Quran. Dan orang, ya, yang dinisbatkan kepada Quran disebut Qurani. Orang yang dinisbatkan kepada Al-Quran pakai ya'un nisbah disebut Qurani. Manakala jumlahnya sudah banyak, maka dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim menjadi Quraniyun, Quraniyun. Dinisbatkan kepada Quran. Penisbatan yang bagus, ya, secara penisbatan yang bagus. Tapi sebenarnya istilah ini istilah tidak bagus. Istilah tidak bagus, Quraniyun, ya. Dan maksud daripada Quraniyun adalah orang-orang yang hanya mau beriman kepada Al-Quran dan tidak mau beriman kepada hadis. Sehingga maknanya jadi buruk. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran saja, hadis tidak perlu. Cukup bagi kami mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis bukan, kami tidak perlu mempelajari hadis. Cukup kami ambil agama kami dari Al-Quran, kami tidak belajar hadis. Dan ini menjadi buruk, ya, menjadi buruk. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyu ada dua. Wahyu yang pertama Al-Quran, dan wahyu yang kedua adalah hadis. Dan kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran saja. Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, yaitu hadis. Maka kalau hadis tidak dipegang, pasti sesat. Pasti sesat. Kalau Al-Quran saja, pasti sesat. Namun, ada umat Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah Nabi katakan. Di saat Nabi hidup sudah Nabi katakan, akan ada di antara kalian orang-orang yang hanya mengatakan, cukup bagi kami apa yang ada di dalam Al-Quran. Sudah dikatakan oleh Nabi SAW. Akan ada umatnya yang seperti itu. Ada umatnya yang mengatakan seperti itu. Cukup bagi kami apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya dia mereka tidak akan menoleh lagi kepada hadis Nabi SAW. Dan salah seorang di antara mereka yang memiliki pemahaman seperti ini, tinggal di negeri kami, di Pekanbaru, dinukilkan langsung oleh suaminya kepada saya. Mereka mengatakan begini, Al-Quran terlalu luas. Maknanya terlalu luas. Al-Quran itu bagaikan laut yang tak berbatas. Kandungan maknanya. Jadi untuk mendalami Al-Quran saja, tak cukup waktu kami. Oleh karena itu kami cukuplah untuk memahami Al-Quran. Tak ada waktu lagi untuk memahami hadis, karena Al-Quran begitu luas maknanya. Semua ini adalah isapan jempol. Semua ini adalah kalimat yang seolah-olah baik, seolah-olah benar, tapi batin. Karena kalimat ini hanya kalimat yang menipu orang-orang yang tidak mengerti tentang agamanya, bahwa agamanya adalah Al-Quran dan hadis. Syarat untuk tidak sesat yang dibuat oleh Nabi SAW, bukan kita yang membuatnya, adalah berpengantung dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, berpengantung dengan Al-Quran saja adalah kebatilan. Baik, pertanyaannya adalah, bagaimana saya dengan keluarga saya yang mayoritasnya adalah orang-orang seperti ini? Tentu, nasihat kita kepada Anda adalah jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Sudah jelas kebatilan orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Quran saja dan tidak mau berpegang teguh kepada hadis. Tidak mau berpegang teguh kepada hadis. Dan ini adalah orang-orang yang sudah dikatakan Nabi SAW sesat. Nabi yang mengatakannya. Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Orang-orang yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran saja sesat. Maka jangan ikuti mereka. Sehebat apapun mereka mengajak Anda untuk hadir kajiannya, jangan hadiri. Jangan biarkan telinga Anda mendengar salah seorang pendeta mereka, di antara mereka ceramah, lalu Anda pinjamkan pendengaran Anda kepada mereka karena rasa sungkan, itu adalah om, itu adalah tante, itu adalah misalnya kakek kita yang mengajak, lalu ada rasa sungkan, lalu Anda duduk bersama mereka, bahaya. Karena kalau bisa jadi ketika Anda sungkan, Anda duduk bersama mereka, dan kemudian ada kalimat-kalimat syubhat mereka yang luar biasa masuk ke dalam hatimu, dan merubah hati menjadi hati yang awalnya mengingkari, menjadi hati yang mulai sedikit demi sedikit suka kepada apa yang mereka bicarakan, dan berbahaya. Ya, berbahaya. Wallahu ta'ala alam, ya, hilangkan rasa sungkan di hati kepada keluarga besar, tidak ikut pengajian mereka, karena agama kita dan pertanggungjawaban di akhirat masing-masing. Dan Anda apabila yakin itu adalah tidak benar, bahwa aliran Quraniyun tidak benar, maka menjauhlah darinya. Dan kalau Anda mampu untuk menasihati, nasihati, namun dengan akhlak yang baik. Yang namanya nasihat, dakwah tetap dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bolehkah saya mengqadha salat tahajud setelah salat subuh? Ana terlambat mau salat tahajud dan ternyata sudah azan subuh. Kalau antum terbiasa untuk salat tahajud dan kemudian qadarullah Allah takdirkan suatu saat antum tidak tahajud, maka lakukan duha. Maka lakukan salat duha. Itu yang ana tahu. Adapun mengqadhanya setelah salat subuh, ana tidak tahu ilmunya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah manusia yang bertawakal dan berikhtiar, manusia yang bertawakal dan ikhtiar untuk tidak takut kepada wabah corona, tawakal dan ikhtiar yang seperti apa? Ini sudah berkali-kali dan telah terlalu banyak ustaz yang berbicara tentang itu, dan ana rasa tak perlu lagi ditambah. Apa yang ada sekarang dan beredar sekarang sudah terlalu banyak, ya. Berikhtiarlah dengan segala kemampuan yang ada, dan jangan lupa bahwa Allah tabaraka wa taala yang memutuskan perkara. Ya. Kita tidak boleh cuek dan kita tidak boleh terlalu takut, karena cuek berlawanan dengan ikhtiar dan terlalu takut berlawanan dengan tawakal. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya dari saudara kita Wafa di Majalengka, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara melindungi diri dari sifat riya? Dan mohon nasihatnya Ustaz untuk tidak berghibah. Nah, cara melindungi diri dari sifat riya adalah memperkuat keikhlasan. Memperkuat keikhlasan dan berusaha terus untuk bisa ikhlas dalam mengamalkan sesuatu. Karena lawan riya adalah ikhlas. Lawan riya adalah ikhlas. Maka melawan riya adalah dengan lawannya, yaitu ikhlas. Ikhlaskan segala sesuatu karena Allah Tabaraka wa Taala. Dan manakala riya itu datang, lawan riya itu. Manakala riya itu datang, dilawan di dalam hati. Karena riya dan ikhlas amalan hati, maka pertempurannya pertempuran di dalam hati, pertempuran di dalam dada. Jangan menyerah dengan datangnya riya. Lawan terus. Lawan dengan hati. Dan ini selalu sering anda katakan kepada kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa melawan, perlawanan dalam hati kita bisa ucapkan, kita bisa rasakan, walau sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata perlawanan seperti apa, bagaimana cara melawannya. Namun yang namanya hati terasa bahwa kita ingin melawan sesuatu dengan sesuatu. Hal yang sama dengan riya. Ketika riya datang ingin dipuji, lawan. Tidak, ini tidak, tak boleh, ini enggak boleh. Riya ini enggak boleh, akan membuat amalan saya hapus. Istighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk melawan riya. Berikan saya kekuatan untuk ikhlas. Itu amalan hati dan bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan. Sebagaimana tadi yang sudah kita bawakan dari Sulaiman bin Daud, salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, datang riya, saya harus lawan untuk bisa ikhlas. Datang lagi riya, saya lawan lagi. Datang lagi riya, saya lawan lagi. Untuk satu amalan saja menyampaikan satu hadis, berkali-kali riya datang. Dan berkali-kali saya harus berjuang untuk mengalahkan riya. Itulah beratnya ikhlas, kata beliau. Rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Namun di sini bisa kita lihat ada perlawanan. Ada perlawanan. Para ulama ketika berbicara tentang amal yang sudah dilakukan dengan ikhlas, kemudian datang niat riya ketika amal itu terjadi, namun istirsal. Istirsal maksudnya adalah riya itu berkelanjutan sampai akhir amalan. Maka ini amalan dianggap adalah amalan riya. Hal yang sama sebaliknya. Ketika sebuah amalan awalnya dilakukan dengan riya, namun setelah itu berubah ikhlas dan berakhir dengan keikhlasan, maka ini adalah ibadah ikhlas yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah amalan yang ikhlas, riya di dalamnya bertempur. Ikhlas dan riya di dalamnya bertempur. Maka para ulama mengatakan, insya Allah ini adalah bagian daripada amal yang akan diterima oleh Allah. Karena ketika dia datang dilawan, ketika dia datang dilawan, ketika dia datang dilawan. Dan memang itulah hidup kita. Untuk melawan godaan syaitan. Dan godaan syaitan yang terparah adalah godaan syaitan di dalam hati. Syaitan ingin amal kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lawan terus dengan keikhlasan. Dan resep terbaik untuk menanamkan keikhlasan adalah rajinnya beramal yang tidak terlihat oleh manusia. Resep yang paling indah untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati, latihan yang paling hebat untuk membuat hati bisa ikhlas, berlatih terus untuk ikhlas, dan terlatih untuk ikhlas adalah rajin beramal, berusaha untuk rajin beramal yang tidak terlihat oleh manusia. Karena setan akan kewalahan manakala kita beramal di saat orang lain tidak melihat kita. Setan akan kewalahan, mau riya dari mana? Ketika kita bangun di malam hari dan tahajud, mau riya dari mana? Tidak akan mungkin kita riya kepada dinding rumah kita sendiri. Tidak akan mungkin kita riya kepada meja makan yang ada di depan kita, misalnya ketika sholat. Tak ada manusia yang melihat kita. Maka ikhlas akan mudah datang. Ikhlas akan mudah datang. Dan ketika ikhlas mudah datang, gunakan kesempatan untuk terus melatih hati ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dan tentu ikhlas seperti itu di tengah manusia yang melihat kita beramal tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun kalau kita rajin beramal di dalam kesendirian, mudah-mudahan gampang kita menguasai keikhlasan di saat kita beramal di depan manusia. Ya, wallahu taala a'la wa alam bisab. Dan ulama-ulama kita terdahulu, ya, kalau kita baca biografi akhlak mereka, mereka adalah orang yang rajin menyembunyikan amal saleh mereka. Di sebagian mereka ketika sedang membaca Al-Qur'an di malam hari, ya tiba-tiba ada orang yang datang, ya, seolah-olah mereka berlagak orang yang bangun tidur. Orang yang bangun tidur supaya tidak dikatakan mereka adalah orang yang beramal saleh dan yang lainnya. Ketika mereka melakukan amal saleh, mereka berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Ada yang ketika pergi berjihad dan siangnya mereka berperang, namun malamnya dia pura-pura tidur bersama kawan-kawannya karena lelah berjihad, lelah dalam berperang. Namun ketika orang lain sudah pada tertidur, baru ia bangun, baru dia bangkit, dia pergi menjauh dari pasukan yang ada lalu sholat di sana. Dan hal-hal yang seperti ini banyak dalam kehidupan para ulama terdahulu. Mereka menyembunyikan amal solehnya. Dan ini adalah latihan yang sangat hebat untuk keikhlasan. Latihan yang sangat hebat untuk keikhlasan agar bisa melawan riya. Dan cerita yang sangat indah tentang orang yang mengamalkan amalan dengan berusaha menyembunyikan amalannya adalah cerita cucu Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Cucu daripada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yaitu Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain, anak daripada Husain radhiyallahu anhu wa ardahu Zainul Abidin. Dikenal dengan gelarnya Zainul Abidin, orang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Biografi beliau diketahui bahwa beliau menyembunyikan amal solehnya. Ya, adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib Zainul Abidin. Beliau rajin membagikan makanan kepada fakir miskin kota Madinah. Tapi beliau membagikannya di malam hari. Beliau membagikannya di malam hari. Dan beliau membagikannya dengan menutup wajahnya. Beliau membagikannya dengan menutup wajahnya. Sering sekali orang-orang fakir kota Madinah membuka pintu di subuh hari. Mereka menemukan makanan ada di depan pintu rumah mereka. Dan mereka tidak tahu siapa yang membagikan. Dan sekali-kali mereka mencoba untuk mengintip siapa yang membagikan. Dahulu kala orang tidak pakai listrik, sehingga malam itu benar-benar gelap. Itu pun yang datang lelaki yang menutup wajahnya, sehingga tidak diketahui siapa dia. Itulah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah rahmatan wasi, anak daripada Husain radhiyallahu anhu wa ardha. Dan Husain adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardha. Dan baru ahli kota Madinah, orang fakir kota Madinah tahu bahwa yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain ketika Ali bin Husain sudah meninggal dunia. Dengan beliau meninggal dunia, tak ada lagi orang yang datang membagikan makanan seperti yang datang-datang sebelumnya. Dari situ kaum fuqara kota Madinah tahu ternyata yang selama ini memberikan makanan kepada mereka adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain. Dengan meninggalnya beliau, berhenti lelaki misterius itu datang. Fahamlah orang bahwa Ali bin Husain lah orangnya. Itu pun ditambah dengan keanehan yang dirasakan oleh orang yang mau memandikan jenazah Ali bin Husain. Kaum muslimin yang ikut memandikan jenazah Ali bin Husain merasa heran dengan kulit yang berada di bahu Ali bin Husain itu menghitam dan mengeras. Dan kulit yang menghitam, mengeras dan menghitam itu biasanya hanya terjadi pada orang yang rajin mengangkat benda-benda berat. Selalu mengangkat benda berat. Sehingga kulitnya menghitam dan mengeras di bagian pundaknya. Dan mereka ketika memandikan jenazah Ali bin Husain rahimahullah, mereka keheran-heranan. Kenapa ada tanda bahwa beliau mengangkat benda-benda berat? Dan tidak terlihat dalam kesiangan, di siang harinya kehidupan beliau mengangkat benda. Namun terjawab setelah kematian beliau rahimahullahu rahmatan wasiah. Kemudian bagaimana minta nasihatnya Ustaz untuk tidak berghibah? Ghibah adalah dosa besar. Dan orang yang takut kepada neraka harusnya menghindar daripada dosa besar. Ghibah diancam oleh Allah dengan neraka, berarti dia adalah dosa besar. Dan ghibah adalah memberikan pahala sholat kita kepada orang lain. Riba adalah memberikan pahala sedekah kita kepada orang lain. Kita yang sholat, namun orang lain akan menikmati pahalanya. Kita yang puasa, namun orang lain akan menikmati pahalanya. Karena kita mentransfer pahala kita untuk orang lain. Di akhirat orang yang kita ghibahi tidak akan hilang begitu saja. Semua orang yang kita ghibahi, kita akan bayar dengan pahala kita. Kalau di dunia kita tidak minta maaf kepada mereka, kita akan bayar. Jangan kira bahwa lisan kita yang menghibahi manusia, dan manusia itu diam-diam saja, dan dia tidak tahu, itu artinya di akhirat tidak ada perhitungan. Tidak, saudaraku. Akan ada perhitungan di akhirat, dan perhitungan di akhirat adalah Anda akan bertanggung jawab atas lisan Anda yang menghibahi manusia. Orang mengatakan bahwa yang saya bicarakan itu kan benar-benar terjadi pada saudara saya. Kalau benar-benar terjadi, itulah dia ghibah. Kalau tidak terjadi, itu namanya dusta, lebih parah lagi. Itu namanya tudingan dusta, lebih parah lagi. Yang ghibah itu memang, kejadiannya itu ada, lalu Anda bicarakan, itulah dia yang ghibah. Sebagian orang menganggap bahwa ghibah itu adalah kata-kata dusta untuk saudara muslim. Lain, kata-kata dusta buhtan. Dan dia lebih parah daripada ghibah. Menuding orang lain dengan aib-aib yang orang lain tidak melakukannya. Itu lebih parah daripada ghibah. Dan ghibah adalah memang sesuatu yang aib pada saudara Anda. Dan Anda bicara di belakang dia. Sementara dia berusaha menutupi. Dan orang tidak tahu kesalahan itu. Namun kalau orang itu melakukan kesalahan terang-terangan, maka membicarakannya bukan lagi ghibah. Karena ghibah itu membicarakan aib yang tersimpan. Dan kembali kepada yang tadi, bahwa minta nasihat bagaimana untuk tidak berghibah. Jawabannya adalah, kalau Anda ingin pahala Anda diambil orang, silakan ghibah. Kalau Anda ingin pahala Anda diambil orang, silakan ghibah. Kalau Anda ingin banyak memberikan pahala kepada orang lain, Anda yang mengamalkannya, dan Anda ingin berbagi kepada orang lain, silakan ghibah. Silakan ghibah. Namun, siapa orang yang berakal? Sebelum kita bertanya, siapa orang yang beragama, yang rela, dia yang sholat dan orang lain menikmati pahalanya. Dia yang puasa dan orang lain menikmati pahalanya. Kalau Anda tidak rela seperti itu, jangan ghibah. Dan ketahuilah bahwa kalau Anda tidak ghibah, Allah juga akan membuat orang lain sulit mengghibahi Anda. Percayalah itu. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan Anda balasan sesuai dengan amalan Anda. Namun kalau Anda rajin mengghibahi orang, yakinlah bahwa Anda juga akan dighibahi oleh orang. Imam Syafi'i mengatakan, lisanaka la tadhkuru bihi aurata mri'in fa kulluka auratun wa linnasi alsun. Lisanmu jangan sebut dengannya aib seorang muslim manapun. Ketahuilah bahwa dirimu penuh dengan aib, dan manusia memiliki ribuan lisan untuk membicarakannya. Maka jangan bicarakan lisan, jangan bicarakan aib orang agar orang lain juga tidak membicarakan aibmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Masyaallah muslimin muslimat, sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk hidup di atas tauhid dan hidup memerangi kesyirikan. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga kaki kita dikuatkan di atas sirat untuk menyeberang sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.